curahan perasaan dan humor. Lagiannya udah kancah loro kang, jenengane sing hiji selamat, sing hiji sugeng, nah kan ya. Ke loro-loro niki ternyata dari satpam, kerjane dari satpam, dari security, nangaring bandar udara Tunggul Wulung, nang lapangan terbang we ya, dari security. Paling aneh, bengi-bengi, bengonan lagi mangsa natis sih ya, lagi musim dingin, bengi-bengi ke bong loro ke kurang gawean yang apa yo, tiliki bareng-bareng. Yeah, mat selamat. Ngeratis-ratis kayaknya kepenaknya ngapa ya, mat? Nah, ngeratis-ratis kayaknya ya kepenaknya ya joli-jolan bojo. Sik, gidil mau disekar wedewek udah ngomong. Kok bojoknya udah nih joli-jolan? Lumayan, nah, buktikan lo. Nah, kalau ngapa maning sih ya? Apa Siki ya pikir-pikir pada ngundah layangan Bayo? Ngundah layangan ke Piwi, udah mana layangannya Bora. Loh, kan ntar mabur diundah, lo kan sangar. Karena ntar mabur lorong, nganggur, ngeletak, dari ngulet senar dewek yo. Diundah kan gagah lo. Wow, manis, kan dubur. Hah, gue ya uling aja lalu katon, Kang. Mau jalan-jalan untuk mabur, gue itu lalu abot. Uling ngugahnya gue karo mesin. Uling ngugahnya gue karo bensol. Jadi orang sembarangan. Masa untuk mabur diundang ya layangan sih karpet-karpet priwe gue. Sangar nemen, kon. Dan terus ngapa gue kepenak ini ya? Next, siki pada mabok, priwe mabok. Mabok teler maksudnya? Mabok teler, lakon mabok apa sih? Mabok randa, orang-orang randa. Mabok duit, duit enteng. Dari duit enteng, ngar mabok karo apa? Karo banyu degan. Ora geng kon dipit kandani ya. Nyong krungu ya, jere-jere ya. Anu, bensol. Arti bensol. Bensol yang ngerti. Bahan bakar motor mabuk, mbok. Lek kue. Kue ternyata nyong krungu-krungu ya. Bisa merek nama bok anggar diinum. Ih, sebenernya baik kue. Temenan ke hasil penelitian dari Amerika kayak kue. Dari bensol anggar diinum karena orang gelas, kue bisa mabok sing inum. Bisa teler. Mana orang kue? Lah, gak masalah teler-menteler nyota orang ketiba-tiba ya. Tapi kan masalah bensol lu, Kang. Ke mana apa orang? Ya wis, lanjut manut banyak nah daripada nganggur. Lah, kayak gue. Yo, si pada nyolong bensol, ditenggak, langsung kita mabok, kita fly, Kang. Ya, enak, mbok. Lah, kok anggar dewek konangan satpamnya keperiwe? Konangan satpam sih ngendi, lah, wong satpamnya nakini dewek. Gue bukan, aduh. Oh, ya, di, kelalen. Ya, pada nyolong bensol, ya, pada mabok, yo. Wah, temenan Kang yuk, tadi kayak cerita-cerita nih. Selamat karo sugeng ke akhirnya memutuskan untuk nyolong bensol. Nyolong bensol nang tangki pesawat terbang. Nyolong bensol nang tangki motor mabure gue mau. Barang wis satu kanarong liter, digawa maring pos mabuk bareng. Gaul banget sih ya, mabuk bensol. Nah, barang wis mabuk bensol, gue selamat karo sugeng turu. Turu nang pos satpam, gutu lesuk. Nah, esuke-suke selamat tangi nih gara-gara handphone-nya Moni. Selamat dua handphone ini ya. Langsung bayar diri ke Jo. Aduh, seger ya Pak Nyong. Aduh, seger pisan ke ya. Ora tahu Nyong mabok. Tangi turu rasanya seger kayak ke. Ayo mantan penak temen ke Pak ke. Kena gue bentinan ke ya. Walah, ke telepon Kang Sapa maning ge. Moni bae ganggu wong turu can. Tekang kate jajal nyong lah. Segre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki sapa ge? Sugeng, Mat Sugeng. Loh, la kowe nanti kowe? Oh, kowe bolos kowe ya. Urung rampung jamis balik depit kowe. Menyo ditinggal balik manding. Ora ge kok depit sabar nyo tak takon. Iki gara-gara dewek minum bensol mau mengiki kayane lah. Tekan ke Amerika. Wah, Nyong, nginum bensol ke ya. Tangi turu rasanya seger banget, Gang. Seger pisan yakin. Awak ke Nyong kaya wong nom manding. Bali, janji kok bojone Nyong ora kedangsakan. Wah, kudu selamat jenengane. Kukune kaki Bima kalah poke lah karo bensol lah. Kuat banget ke Nyong ke sini ke. Ora ge tapi mung pit-pit. Jadi kan rasanya seger banget sih, Ki. Ya seger banget. Dari kan sih nyentuh tepung. Ngentut ke pribe. Rika mesti ngentut apa durung? Ya, ya sekamutanku ya urung. Tuh, jangan gua cantik banget, Kang. Jangan si Rika ngentut, yakin. Temenan, jangan si Rika ngentut, temenan. Ditahan dipit sekuat terar, ngentut Rika, ya. Dan apa? Pokoknya si Kine, Rika ngentut, ditahan dipit, aja ngasih ngentut desit, temenan, yakin. Nah, ya masalahnya nang apa? Ora ge masalahnya gara-gara ngentut, mawes nyong kan lilir ya jam telu dan nyong ngentut. Lah terus kok kanan-kanane nyong mabuk kuwu banget, kisinge malah wis nang Sumatera nyong Kang, wis nang Sumatera ge. Gara-gara bensol ge mbengke lah, jasro. Jadi gara-gara ngene bensol mah mbengke, ngentut terus mabur dur banget, dudu Sumatera. Kayak motor mabur bae kowe ya tengane ya. Dimane bengsong terus jepat maring Sumatera. Denenya ngentut ya do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Kalimantan katoan katoan Sumatera bae Sumatera bae. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.